بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, sebelum kita memulai kajian kita dengan membaca kitab Hisnul Mu'min, terlebih dahulu kita akan menjawab tentang beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang masuk kepada kita yang berkaitan dengan kajian kita, yaitu kajian sekarang ini atau pada kajian-kajian yang lainnya, apakah kajian tersebut atau ta'lim tersebut bersifat umum ataukah khusus? Alhamdulillah, kajian yang kita buka atau pengajian yang sudah berlangsung selama ini bersifat umum. Bagi siapa saja yang mau datang belajar, maka pintu terbuka baginya. Dan kita mengadakan di rumah seperti ini karena tidak adanya tempat. Kalaulah di sana ada tempat terbuka, maka kita akan mengadakan di tempat yang terbuka. Akan tetapi karena tidak adanya, maka kita pun mengadakan di rumah-rumah seperti ini. Sebagaimana telah kita katakan tadi, karena tidak ada tempat yang terbuka bagi kita. Adapun yang mau datang, maka dipersilahkan dari manapun. Baik dia itu orang besar ataupun orang kecil, orang awam ataupun orang yang sudah mengenal agama, ataukah orang-orang yang ditokohkan sebagai tokoh-tokoh besar masyarakat, maka kami persilahkan untuk datang. Dan beginilah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai dakwah beliau, beliau tidak memilih-milih siapapun. Beliau seru dalam dakwah beliau. Beliau datang ke jalan-jalan, kemudian mengatakan, mendakwahkan, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Jadi tidak diperkhususkan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membuka pelajaran atau memberikan kajian di dalam masjid beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana datang orang-orang badui, yaitu orang pedalaman yang hidup di tengah gunung, yang pergaulan kesehariannya dengan hewan-hewan ternak. Mereka berdatangan dan diberikan kebebasan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang belajar bersama beliau. Hingga dalam satu riwayat disebutkan datang seorang badui, ketika masuk di dalam masjid langsung kencing di samping atau di pinggir dari dalam masjid, sehingga para sahabat menegurnya. Itu menunjukkan bahwasanya kajian atau pengajian yang diadakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbuka bagi siapa saja. Dan itu prinsip dakwah kita. Siapapun yang akan datang untuk belajar, maka kita bukakan bagi mereka pintu untuk masuk, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Mereka diperkenankan untuk belajar. Dan kita tidak memaksakan siapapun untuk mengikuti kita. Kita hanya bersifat menyampaikan. Menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan tugas kita adalah menyampaikan. Ketika umat manusia menerima, kita mensyukuri hal demikian itu. Ketika tidak menerima, maka kita tetap bersabar terus menyampaikan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah metode dakwah beliau. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas petunjuk, di atas ilmu, aku dan orang-orang mengikutiku. Dan kita insyaAllah sebagai pengikut beliau mengajarkan atau membimbing umat manusia seperti yang telah beliau bimbingkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dibolehkan bagi yang sedang haid membaca dan memegang Al-Quran? Adapun membaca dengan tanpa menyentuh Al-Quran, maka hal ini dibolehkan. Dibolehkan walaupun di sana ada perbedaan pendapat, akan tetapi kalau dia hanya sekedar membaca hafalannya atau orang lain membacakan kemudian dia ikuti, maka hal ini boleh. Hal ini adalah boleh. Yang diperselisihkan oleh para ulama ketika menyentuh mushaf. Ketika menyentuh mushaf, ini tidak dibolehkan oleh para ulama. Dan perbedaan pendapat di antara mereka ketika membaca Al-Quran, Bagi yang haid, ada yang menyatakan boleh dan ada yang menyatakan tidak boleh. Dengan rincian tadi, yang benar adalah boleh dia membaca dengan tanpa menyentuh Al-Quran. Misalnya dia ingin mengingat-ingat hafalannya atau mendengarkan marotal yang dibaca di dalam rekaman atau orang lain membaca kemudian dia ikuti, hal ini adalah boleh. Karena wanita dalam keadaan haid masih dituntut untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berzikir kapanpun. Yang dilarang bagi wanita adalah salat. Salat lima waktu. Juga melaksanakan salat-salat sunnah. Juga puasa. Tidak dibolehkan. Adapun zikir. Zikir kesehariannya. Tadi boleh melakukan zikir. Begitu pula ketika membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuh mushaf. Maka hal itu adalah boleh. Walaupun keadaannya kita mengetahui bahwasanya wanita haid itu tidak suci dan tidak boleh untuk menyentuh mushaf. Berbeda halnya dengan orang yang junub. Ketika orang yang junub, hukumnya lain lagi dibandingkan dengan haid. Jadi orang yang junub, ketika dia junub, langsung bersuci, maka dengan itu terangkat hadas darinya. Dengan itu dituntut baginya untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Adapun haid, maka dia menunggu sampai hari sucinya. Ketika dia sudah suci, baru dibolehkan untuk menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Adapun untuk membaca, maka tetap diperbolehkan untuk membaca dengan cara tanpa menyentuh sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membaca doa istikharah? Apakah sama seperti membaca kunut pada saat witir? Tidak sama. Untuk doa istikharah dibaca ketika setelah selesai dari salat. Salat istikharah, dua rakaat, dia lakukan dua rakaat, kemudian dia membaca doanya. Kalau dia tidak bisa menghafal doanya, maka dia baca dengan doa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau dia tidak bisa berbahasa Arab, maka dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa yang dia mampu. Jadi perbedaannya sangat jelas untuk witir, sebutkan yaitu ba'dar ruku'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kunut witir, maka kunutnya dibaca setelah bangkit dari ruku, mengucapkan Rabbana walakal hamdu, kemudian langsung berdoa. Allahumma hdini fi man hadait, sampai seterusnya. Adapun istikharah setelah salam, baru dibaca doanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, batalkah wudhu seorang yang terkena kotoran hewan? Tidak membatalkan wudhu. Dan dilihat, kalau kotoran hewannya itu mengenai salah satu anggota tubuhnya, maka dia cukup mencuci. Mencuci tempat yang dikenai kotoran hewan. Dan dia tidak batal wudhunya. Hanya saja dituntut baginya untuk membersihkan tempat yang dikenai kotoran hewan tersebut. Dia tidak termasuk dari pembatal-pembatal wudhu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan yang termasuk dari pembatal wudhu itu yang keluar dari diri seseorang, baik dari duburnya ataupun dari dubur kubulnya. Yang termasuk dari pembatal wudhu itu yang keluar dari tubuh seseorang. Itu yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Adapun ini dari luar datang padanya. Maka dia tidak teranggap dari pembatal wudhu. Kalau dia terkena kotoran hewan, maka dia bersihkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat di Ka'bah disakiti oleh Abu Jahal dan juga orang-orang musyrik, diletakkan kotoran-kotoran binatang, kotoran-kotoran hewan ketika beliau sujud, maka Fatimah bintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang membersihkan kotoran tersebut. Ini menunjukkan kalau orang yang sedang terkena kotoran binatang tidak membatalkan wudhu. Kalaulah seandainya itu membatalkan wudhu, maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melepaskan salatnya, tidak meneruskan salat. Akan tetapi beliau senantiasa terus dalam keadaan salat, sedangkan beliau disakiti dan dilemparkan atau diletakkan kotoran hewan kepada beliau, beliau tetap melaksanakan salat. Dengan itu jelaslah bagi kita bahwasanya kotoran hewan yang mengenai seseorang tidaklah membatalkan wudhunya. Kemudian pertanyaannya, bolehkah kita wudu dengan air sisa orang lain? Dan apakah air tersebut tidak termasuk air musta'mal? Ada air yang telah digunakan oleh orang lain, itu tidak boleh lagi untuk kita gunakan. Berbeda halnya kalau misalnya seseorang itu berwudu di dalam suatu ember. Dia langsung berwudu dan bekas-bekas airnya berjatuhan. Maka air yang tersisa di dalam ember tadi itu boleh untuk digunakan. Adapun kalau misalnya dia menggunakan sisa air wudunya orang lain, seseorang berkumur-kumur atau mencuci anggota-anggota wudunya, airnya yang berserakan berjatuhan, dia kumpulkan kemudian dia gunakan, maka air ini tidak lagi mensucikan. Tidak lagi mensucikan. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang berkaitan air seperti ini, yaitu air yang sudah digunakan oleh orang lain tidak lagi dipakai untuk berwudu. Dan disebutkan satu riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yaghtasilu bi fadli Maimunah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mandi dengan sisa airnya Maimunah, yaitu bekas air yang turun. Hadisnya diperbincangkan oleh para ulama. Jadi ketika seseorang menginginkan untuk bersuci atau mandi dengan menggunakan sisa airnya orang lain, maka hal tersebut tidaklah termasuk dari mensucikan. Dan dia air sudah termasuk air yang sudah digunakan. Dan yang dibolehkan sebagaimana telah kita sebutkan tadi, yaitu air dalam suatu wadah dia mengambil, kemudian bekas-bekas atau sisa-sisa yang dia gunakan sudah terbuang. Adapun yang di dalam bejana tadi atau di dalam suatu tempat tadi, maka airnya teranggap air suci. Adapun pertanyaannya, bolehkah seorang budak yang pandai dan hafal banyak dari Al-Quran menjadi imam atas orang-orang yang merdeka? Kalau dia bekas budak, maka dia boleh. Adapun yang berkaitan dengan budak, dia sebagai seorang budak, maka ini Allahu a'lam, kita tidak mengetahui hal tersebut. Akan tetapi kalau dia pernah menjadi seorang budak, kemudian dia mengimami manusia, maka hal ini adalah boleh. Dan banyak kita dapati dari para ulama, mereka adalah orang-orang yang dahulunya sebagai para budak hamba sahaya, kemudian mereka merdeka dan mereka menjadi imam, menjadi a'immah, menjadi para rujukan umat, menjadi ahli fatwa. Adapun kalau dia keberadaannya masih terus menjadi seorang budak, maka ini pun banyak akan tersia-siakan dari pelaksanaannya ketika dia mengimami manusia, karena dia diatur oleh budaknya. Dan dia tidak bisa juga mengimami manusia ketika sholat Jumat, karena sholat Jumat itu untuk budak tidak wajib lagi. Jadi tidak diwajibkan lagi bagi budak hamba sahaya. Juga para anak-anak dan wanita tidak diwajibkan. Kalau dia menjadi seorang imam ketika keadaannya sebagai budak, maka banyak sekali nanti akan terlantarkan kewajiban-kewajiban bersama kaum muslimin. Dengan itu, kita katakan tadi bahwasanya kita tidak mendapati ada seorang budak yang terus senantiasa menjadi imam atau terus menjabat sebagai imam. Akan tetapi kalau kita melihat orang-orang yang termasuk dari bekas-bekas budak, yaitu awalnya budak kemudian dimerdekakan, banyak sekali dari para ulama yang menjadi para a'immah, menjadi rujukan umat, bahkan tidak sekedar mengimami kaum muslimin. Sangat banyak dari para budak, diantaranya juga Bilal bin Rabah, dulu seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Juga Salman Al-Farisi, awalnya dia seorang merdeka kemudian dijual oleh orang Yahudi, kemudian menjadi budak. Dengan itu beliau pun menjadi imam kaum muslimin, menjadi sahabat yang mulia yang menyampaikan ilmu dan mengajarkannya. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ini tentang budak yang pandai dan hafal banyak dari Al-Quran, kalau dia suatu saat dijadikan sebagai imam mengimami manusia, maka hal ini juga tidak ada larangan baginya. Akan tetapi sebagaimana telah kita sebutkan, kalau dia menjadi imam secara rutinitas, maka banyak sekali akan terbengkalai dari pelaksanaan tugasnya, karena dia masih terikat dengan majikannya atau dengan tuannya. Kemudian penanya menyatakan, apakah hukum mengadakan kunjungan ke masjid tertentu seperti kunjungan ke masjid yang dibangun wali agar mendapat barakah setelah hari raya? Ini kunjungan seperti ini tidak diperkenankan oleh syariat kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwasanya tidak ada rihlah kecuali tiga masjid, yaitu Masjid Haram, kemudian Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Masjidil Aqsa. Adapun dengan tujuan untuk melakukan kunjungan ke masjid-masjid, bagaimana yang kita telah dapatkan di Jawa, itu setiap hari raya atau setelah hari raya yang biasa dikatakan dengan hari raya ketupat, itu banyak orang-orang melakukan kunjungan. Kunjungan seperti ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini diingatkan oleh para ulama agar tidak dilakukan. Karena ini termasuk dari perbuatan bid'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah katakan, Inna kulla bid'atin dalalah. Sungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Wa kulla dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di dalam neraka. Dan amalan seperti ini, walaupun diniatkan untuk ziarah kubur atau menziarahi tempat-tempat ibadah, akan tetapi dia tidak teranggap dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang amalan tersebut bukan bagian dari kami, bukan bagian dari agama, maka dia tertolak. Tentang hari, yaitu acara hari ketika ada yang meninggal diadakan hari, manto'oka, yaitu tukang masak bagi wanita, bisa memanggil orang meninggal itu datang, dan tentang sosolongki, yaitu makanan sesajian yang dipersembahkan untuk roh. Ini perbuatan-perbuatan yang termasuk dari keyakinan yang salah. Kalau manto'oka atau yang tukang masak dari seorang wanita, dia menyajikan makanan-makanan itu dengan membacakan mantra-mantra kepadanya, tentu hal ini merupakan perbuatan yang sangat salah. Juga mempersembahkan sosolongki, yaitu makanan yang disediakan sesajian khusus untuk roh, ini bukan amalan dari Islam. Bahkan ini adalah amalan dari orang-orang yang sebelum datangnya Islam, yaitu orang-orang dari agama Hindu dan Buddha, yang mereka mempersembahkan makanan-makanan atau mempersembahkan sesajian-sesajian kepada para roh. Dan ini kita dapatkan ketika di Bali dulu. Kita sering dapatkan hal ini. Persembahan seperti ini sering kita dapatkan. Dan perbuatan ini kemudian diikuti oleh kaum, oleh umat, yang bahkan kita dapatkan sekarang ini sangat banyak. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, yang mereka mempersembahkan makanan seperti ini. Dan ini mempersembahkan kepada roh seperti ini termasuk dari kesyirikan yang sepantasnya untuk dijauhi. Juga yang berkaitan dengan makanannya, karena ini adalah makanan yang sudah terkotori dengan noda-noda kesyirikan yang tidak sepantasnya untuk dimakan. Dan kita mengetahui dulu pernah tersebar para dukun di kampung kita ini, dukun-dukun muda. Juga ada dukun yang sudah lama. Mereka mengakui bahasanya makanan hari atau makanan yang disajikan itu adalah kotor-kotor semuanya. Kotor. Bahkan mereka mengakui sendiri, katanya ada roh datang memberikan kotoran-kotoran kepada makanan yang sudah disajikan ketika tahlilan. Atau ketika mempersembahkan sesajian ke ruangan khusus yang disebut dengan sosolongki, itu rohnya datang. Nanti akan berbuat kejelekan di situ. Dan roh yang datang bukanlah roh orang yang meninggal. Orang yang meninggal rohnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berhadapan dengan Allah. Kalau dia dari ahlul Quran, ahlul Islam, dia termasuk orang Islam, maka dia mendapatkan kenikmatan. Itu rohnya seorang mukmin. Adapun kalau dia ahlul ma'asih atau dia ahlul syirk, pelaku kesyirikan, maka rohnya akan mendapatkan azab di dalam kubur bersama jenazahnya. Jadi roh tidak lagi datang, tidak lagi kembali ke dunia untuk mencicipi sesajian dan yang semisalnya. Akan tetapi yang datang adalah syaitan, Dan ini diakui sendiri oleh para dukun ketika itu. Mereka sendiri tidak mau memakan makanan hari. Juga makanan sosolong itu mereka tidak mau. Karena anggapan mereka ada roh yang datang, kemudian berak di situ, membuang kotorannya di situ. Sehingga terkadang mantoeoka atau tukang masaknya ini mendapatkan sesuatu. Dia menyatakan, menyebutkan sendiri terkadang bahwasanya makanannya kotor atau yang semisalnya. Mereka sudah mengetahui hal ini, akan tetapi syaitan menipu mereka. Dengan itu, mereka pun takut. Terkadang ditakut-takutkan oleh syaitan, kalau mereka tidak melakukan, mereka akan mati. Dan ini semua adalah tipu daya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Bahasanya itu adalah syaitan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Kalian berkaitan dengan makanan ini, sebenarnya mereka telah mengakui, yaitu para dukun, juga orang-orang tua yang dahulu sering kita dengarkan. Terkadang mereka tidak mau memakan hal ini. Ketika kita tanya, alasannya tadi seperti itu. Datang katanya roh-rohnya membuat kotoran. Kemudian karena syaitan terus mendakwahkan kejelekan seperti ini, syaitan pun merubah bentuk dengan bentuk roh orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal sudah tidak lagi kembali, dia pun merubah bentuk. Dan ini dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya syaitan itu bisa merubah bentuk. Juga jin-jin bisa merubah bentuk. Jin dari kalangan syaitan pernah datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu merubah bentuk menjadi manusia, datang mencuri zakat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan zakat dan menugaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjaga zakat, maka syaitan datang mencuri dalam bentuk manusia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan kepada Abu Hurairah bahwasanya orang itu akan datang lagi, berturut-turut datang sebanyak 3 kali. Kemudian Abu Hurairah menangkapnya. Setelah menangkapnya dan diinginkan untuk diberitahu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diseret kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka syaitan mengajarkan zikir kepadanya. Kemudian Abu Hurairah melepaskannya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah benar kepadamu, telah jujur kepadamu, dan dia itu adalah pendusta. Jadi syaitan adalah pendusta. Dia bisa membuat-buat jasadnya, bentuknya, rupanya dia bisa rubah-rubah, berbentuk manusia. Dan ini sebagaimana disebutkan tadi, dia bisa merubah bentuk menjadi manusia untuk menipu manusia. Dan dia telah menipu Abu Hurairah berkali-kali, dia tidak akan datang lagi, kemudian datang berapa kalinya. Dan ini kita dapatkan sekarang ini, terkadang mereka berubah bentuk, datang menggunakan roh orang yang meninggal, kemudian datang menakut-nakuti orang-orang yang memiliki keimanan. Adapun orang yang memiliki keimanan, maka mereka tidak akan takut. Yang takut hanyalah orang-orang yang tidak membekali dirinya dengan keimanan, tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Terkadang datang dengan bersuara seperti suara orang yang sudah meninggal. Terkadang datang hantunya berupa orang yang meninggal. Dan berbagai macam perbuatan dilakukan dengan tujuan tadi untuk menakut-nakuti manusia supaya manusia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan hendaknya kita mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, takhafuni, dan takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian itu adalah orang-orang beriman. Kemudian penanya mengatakan, apakah hukum seorang anak melakukan kesalahan kepada kedua orang tuanya sehingga orang tua tersebut mengatakan dia bukan anaknya? Apakah seorang anak tersebut mendapatkan dosa atas kesalahannya tersebut dan mohon nasihatnya? Kalau dia melakukan kesalahan tersebut dan dia lakukan dengan bersengaja, maka tentu dia akan mendapatkan dosa. Kalau dia melakukan suatu kesalahan kepada kedua orang tuanya dan dia sadari itu adalah suatu kesalahan, akan tetapi bersengaja, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa dan dia telah berbuat durhaka kepada orang tuanya. Akan tetapi kalau dia tidak menyadari itu sebagai suatu kesalahan, kemudian dia telah mengilmui bahwa itu adalah kesalahan, maka yang paling terbaik baginya adalah meminta maaf kepada orang tuanya. Kalau itu sudah benar-benar kesalahan. Kalau sudah benar-benar itu kesalahan, dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Dan itu yang dituntutkan. Adapun perkataan orang tuanya ketika melihat anaknya salah seperti ini, langsung mengatakan atau langsung menyatakan bahwasanya anak tersebut bukan lagi anaknya misalnya, dia bukan lagi anaknya, maka ini adalah kesalahan dan tidak dibenarkan. Walaupun anak telah melakukan kesalahan, orang tua tetap mengakui dia sebagai anaknya. Tidak boleh bagi orang tua untuk memutus hubungan dengannya. Begitu pula bagi anak, karena memutus hubungan ini seperti ini, hubungan silaturahmi, memiliki hubungan rahim seperti ini, termasuk dari perbuatan dosa. Dan kita sangat menyayangkan kepada orang tua di zaman ini. Ketika mereka melihat anak-anak mereka di atas kebaikan, mereka bergegas memutus hubungan. Sementara anak mereka melakukan kemaksiatan, mabuk-mabukan sampai terkadang teriak-teriak di jalan-jalan, melakukan kemungkaran, mereka hanya terkadang memukuli atau memarahi, kemudian selesai, tidak ada kata-kata seperti ini. Adapun kalau anaknya saleh, anaknya menginginkan menjadi orang yang saleh, maka mereka langsung memutus hubungan. Maka tidak heran kalau kita melihat banyak sekali dari mereka hatinya sempit, rezekinya kurang, umurnya pendek, disebabkan hal itu. Memutus hubungan silaturahmi adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Ketika seorang bapak memutus hubungannya dengan anaknya, maka dia akan mendapatkan bagian dari apa yang telah kita sebutkan. Baik dia disempitkan dadanya, atau dia terkurangi rezekinya, atau dia akan pendek umurnya disebabkan memutus hubungan silaturahmi. Apalagi kalau dia memutus hubungan dengan anak yang saleh, yang menginginkan kebaikan, maka tentu dia akan mendapatkan kemadaratan. Dengan itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada bapak-bapak kita, juga saudara-saudara kita yang ada di sini maupun di tempat-tempat lainnya, bahwasanya perbuatan yang kita lihat dari orang tua sekarang ini banyak sekali menjerumuskan diri-diri mereka kepada kebinasaan tanpa mereka sadari. Terkadang bermudah-mudahan seperti ini menyatakan kamu bukan anakku lagi. Kalaulah anaknya itu melakukan kesalahan, maka dinasehati kalau itu adalah suatu kesalahan. Tapi terkadang orang tua terbalik. Orang yang melakukan kesalahan tidak dianggap sebagai suatu kesalahan atau diberi toleransi. Adapun anak yang menginginkan kebaikan, ketika melangkah selangkah dua langkah untuk melakukan kebaikan, maka orang tuanya langsung memvonisnya sebagai anak durhaka, langsung diputus hubungannya. Maka ini akan memudaratkan orang tua itu sendiri. Kalaupun ada anaknya itu akan mendapatkan bagian dari madarat, akan tetapi orang tua yang lebih mendapatkan bahayanya, karena memutus hubungan silaturahmi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang akibat dari memutus hubungan silaturahmi, diantaranya dikurangi rezekinya, diantaranya umurnya akan pendek, diantaranya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu bahaya. Dan dengan itu dituntut bagi kita untuk memperbanyak doa. Kita doakan kepada orang tua kita, memperbanyak mendoakan, walaupun mungkin kezaliman orang tua kita sudah melampaui batas. Terkadang kita dipukul, diancam dengan ancaman bunuh, atau bahkan kita dikatakan bukan anaknya lagi, atau yang semisal itu. Maka kita tetap bersabar. Kita doakan dengan doa kebaikan. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Ummu Abi Hurairah, ibunya Abi Hurairah. Ibunya Abu Hurairah asalnya adalah seorang musyrikah. Yaitu orang musyrik, orang kafir. Musyrikah, kafirah. Bahkan dia sempat mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Abu Hurairah yang dicaci maki sebagai anaknya, akan tetapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki. Orang yang mencaci maki Nabi Shallallam jelas dia adalah kafir. Tapi bersamaan dengan itu, ketika Abu Hurairah melihat ibunya yang merupakan tumpuan kasih sayang dan cinta kasih kepada ibunya, dia pun menangis ketika melihat ibunya seperti itu dalam keadaan musyrik, masih juga mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya menangis. Kemudian Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kepada ibunya supaya ibunya diberikan hidayah. Disebutkan bahwasanya ibunya mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Ketika diminta untuk didoakan hidayah, maka Nabi sallallahu mendoakan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Dengan itu Abu Hurairah kemudian kembali. Ketika kembali ke rumahnya, sesampainya di pintu mendengarkan percikan air. Abu Hurairah mau masuk, ibunya menyatakan jangan masuk, berhenti di tempatmu. Setelah itu ibunya keluar, sudah dalam keadaan mandi. Telah selesai mandi, menyatakan kepada Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mempersaksikan syahadah bahwasanya ternyata dia telah memeluk Islam. Hal tersebut disebabkan karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat demikian akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberitahu oleh Abu Hurairah bahwasanya ibunya Abu Hurairah mencaci maki beliau. Bersamaan dengan itu beliau tidak menaruh dendam, akan tetapi beliau tetap berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Fa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau berada di pada akhlak yang sangat agung. Demikian sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah datang menyampaikan apa yang disampaikan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Dengan itu Allah pun memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Dengan itu maka kita jangan menganggap remeh doa. Kita memperbanyak berdoa kepada orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita di sini, rata-rata mereka adalah orang-orang yang masih awam, belum mengetahui seperti yang kita ketahui. Dan banyak pula tekanan-tekanan, banyak pula pengaruh-pengaruh dari yang lainnya. Dengan itu, tidak ada pilihan lagi bagi kita melainkan hanya kita doakan. Kita doakan mereka. Kita doakan sehingga mereka mendapatkan hidayah, yang minimalnya mereka memberikan kebebasan bagi kita untuk memeluk sunnah-sunnah Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita nasihatkan kepada anak yang melakukan kesalahan tersebut untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri sehingga orang tuanya pun meridai apa yang telah dia lakukan itu. Setelah dia memperbaiki diri, orang tuanya meridainya. Karena kita tidak lepas dari kesalahan. Terkadang kesalahan itu kita sadari, terkadang kita tidak menyadarinya sebagai suatu kesalahan. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anaknya Adam itu pasti akan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang keliru, sebaik-baik orang yang melakukan kealpaan, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertobat. Ketika kita melihat ada kesalahan, kita segera bertobat dan kita kemudian menjelaskan kepada orang tua kita bahwasanya yang pernah kita lakukan itu adalah suatu kesalahan dan kita meminta maaf kepadanya kalau hal itu benar-benar sebagai suatu kesalahan. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh bagi kita ahlus sunnah berdebat dengan jamaah tabligh mengenai satu masalah? Kita melihat terkadang orang-orang suka berdebat, terkadang juga tidak. Kalau kita melihat misalnya perdebatan itu, yang kita debati itu, kita memiliki hujah padanya. Misalnya kita di dalam rumah memiliki keluarga dari jamaah tabligh dan dia ingin mendebati kita. Kita melihat orangnya. Apakah orang tersebut memang ahlul jidal yang suka berdebat? Ataukah dia memiliki masalah? Kalau dia memiliki masalah yang dia tidak mengetahui masalah tersebut, boleh kita untuk membantahnya, mendebatinya, menjelaskannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ketika melihat orang-orang khawarij yang telah berkumpul di kampung yang disebut, sehingga mereka disebut dengan Haruriyah. Maka Abdullah Ibn Abbas mendatangi mereka, mendebati mereka untuk menegakkan hujah. Dan kalau kita melihat orang-orang jamaah tabligh, mereka beramal tanpa didasari ilmu. Dengan itu, kalau memerlukan untuk kita jelaskan, kita jelaskan. Kalau mereka memiliki sesuatu yang memiliki syubhat, maka kita bantah syubhatnya, kita jelaskan. Kemudian kita melihat terkadang orang hanya menginginkan untuk debat kusir, yaitu debat asal debat, banyak ngomong tanpa memberikan faedah. Kemudian tidak memiliki tujuan untuk merujuk kepada kebenaran. Kalau orang seperti ini modalnya, maka jangan kita layani. Kita mencari kepada orang yang memang bertanya, menginginkan kebaikan, menyampaikan sesuatu kepada kita, sesuatu yang dia perdebatkan dengan tujuan dia ingin mengikuti kebenaran. Kalau seperti ini kita ketahui dengan jelas, maka kita melayaninya, membantah apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, kemudian kita berpaling darinya. Jangan sampai kita tertipu dengannya. Terkadang sebagaimana telah kita sebutkan tadi, banyak orang yang hanya sekedar untuk mendebati saja. Kalau hanya sekedar untuk mendebati, bukan menginginkan kebenaran, maka tidak perlu dilayani orang seperti ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sebutkan, al-mira'u fil Qur'ani kufrun, yaitu memperdebatkan terhadap Al-Quran adalah suatu kekufuran. Jadi ketika orang-orang seperti ini, terkadang mereka membawakan dalil dari Al-Quran. Jadi ingin mendebati kita dengan Al-Quran, padahal terkadang menyalah dalilkan, menyalah tempatkan. Sebenarnya orang-orang Khawarij, mereka berdalil dengan Al-Quran, bahkan terkadang berdalil dengan As-Sunnah, akan tetapi bukan pada tempatnya. Dengan itu kalau kita melihat mereka menginginkan kebaikan dan kita membantah mereka, membantah apa yang mereka perdebatkan, ketika mereka tidak juga menerima, masih tetap di atas kesukaan mereka berdebat, maka kita tinggalkan, tidak ada faedahnya kalau kita tetap melayani mereka, bahkan menghabiskan waktu kita. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh bagi kita kaum muslimin merayakan tahun baru? Tahun baru, hal yang dimaukan dengan tahun baru Hijriyah. Ini juga tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melihat orang-orang merayakan acara tahun baru, baik itu perayaannya dilakukan di sekolah-sekolah, atau di balai desa, atau di perkumpulan-perkumpulan manusia. Hal ini tidak ada contohnya. Tahun baru, kita dituntut untuk melihat, memperbaiki diri. Setiap tahun baru datang, kita mengoreksi diri kita. Dan jangan kita melakukan acara-acara seperti ini. Tidak ada faedahnya. Bahkan tidak memberikan manfaat bagi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan tahun baru. Tahun baru Hijriah ditetapkan oleh Nabi. Bersamaan dengan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabatnya yang bertahun dengan tahun Hijriah, mereka tidak pernah melakukan acara-acara seperti ini. Kalau ada yang melakukan acara seperti ini, merayakan tahun baru, maka dia telah menyelisihi orang yang menetapkan tahun baru itu siapa? Nabi SAW yang menetapkan tahun baru. Yang memulai hitungan tahun baru Hijriah, itu Rasulullah yang menetapkannya. Juga para sahabatnya. Bersamaan dengan itu, mereka tidak melakukan acara-acara seperti ini. Kalau tidak ada yang melakukannya, dari kalangan mereka, ketika ada yang melakukannya, maka pelaksanaan tersebut, apa yang dilakukan tersebut adalah bukan bagian dari apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia dikatakan sebagai bid'ah. Wa man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, barang siapa mengadakan perkara-perkara baru di dalam agama ini yang dia bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Dan bahkan ini, orang melakukan acara perayaan tahun baru ini, dia serupa dengan orang-orang kafir. Karena asalnya ini orang-orang kafir melakukan perayaan tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi yang dilakukan oleh orang-orang agama Nasara dari Kristen, baik Protestan ataupun Katolik, mereka mengadakan acara tahun baru. Ketika orang-orang yang tidak mengerti tentang ajaran Islam, tentang sejarah kebudayaan Islam, mereka pun mengadakan acara seperti ini. Kalau mereka melakukan acara tahun baru seperti ini, maka mereka telah menyerupai orang-orang kafir tadi dari kalangan Nasara dan Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak sepantasnya untuk melakukan acara seperti ini, melakukan acara-acara seperti ini, melakukan acara-acara seperti ini, malah termasuk dari membuang-buang waktu, juga membuang biaya. Orang yang berakal tentu dia, kalau dia memiliki kelebihan rezeki, dia adakan acara makan-makan, mengundang orang miskin atau mengundang tetangga, membagikan kepada tetangga itu memiliki keutamaan yang besar, atau mengundang saudara kerabat-kerabat, atau kalau dia memiliki kelebihan, dia kumpulkan anak-anak yatim, mendanai anak yatim, atau memelihara anak yatim, itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Atau mengangkat anak-anak orang lain dijadikan sebagai anak angkat, itu juga memiliki keutamaan kalau memiliki kelebihan rezeki daripada melakukan amalan-amalan seperti ini yang tidak memberikan faedah, bahkan mendapatkan siksaan bagi orang melakukannya karena menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perkaranya, yaitu menyelisih perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka takut dari tertimpakan fitnah kepada mereka atau ditimpa dengan azab yang pedih. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang yang mengadakan perkara baru di dalam Islam atau menyelisih apa yang dituntutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penanya mengatakan, bagaimana dengan seseorang yang sedang membaca Al-Quran, kemudian dia mendapatkan ayat sajadah di tempat bacaannya tersebut, apakah dia juga diperintahkan untuk melakukan sujud tilawah? Kalau dia menginginkan untuk melakukan hal tersebut, maka dia lakukan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ayat yang berkaitan dengan ayat sajadah, maka beliau sujud. Juga orang-orang yang di sekitarnya sujud. Ketika awal-awal beliau berdakwah di Mekah, beliau melakukan sujud ketika membaca ayat sajadah. Juga orang mendengarnya. Kalau seseorang di samping kita, salah seorang teman kita membaca ayat, kemudian bertemu dengan ayat sajadah, maka dia bersujud, kita yang mendengar juga dituntut untuk bersujud. Dan ini adalah sunnah. Bagi yang tidak melakukan, tidak mengapa. Dan ketika dia berada di satu tempat, dia menginginkan untuk sujud, hal itu memudahkan baginya, maka dia sujud. Itu tidak mengapa, bahkan dia telah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau misalnya dia ketika membaca hal tersebut, misalnya di suatu perahu, kalau dia sujud nanti akan membahayakan dia, maka tidak perlu. Jadi melihat keadaan tempat sujudnya di mana ketika dia membaca surat-surat seperti ini, ketika dia mendapati ayat sajadah, maka seketika itu dia boleh untuk sujud. Sebagian ulama menyebutkan boleh dia menghadap ke arah mana saja, tidak mengharuskan untuk menghadap ke arah kiblat ketika sujud sajadah. Ini di luar salat. Adapun di dalam salat, dia tetap menghadap kiblat. Kalau dia hanya sekadar di luar salat membaca Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an menemukan ayat sajadah, maka dia pun dituntut untuk melakukan sujud. Ke arah mana saja dia menghadap, maka dibolehkan. Akan tetapi lebih afdalnya, lebih utamanya ketika dia akan sujud, dia menghadap ke kiblat. Dan dia sujud dengan posisi sujudnya seperti sujud dalam salat. Itu lebih afdalnya. Kemudian apa yang dikatakan dengan, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Yaitu sujud karena lupa. Ketika Nabi SAW salat, kemudian mengurangi salatnya, yaitu ketika salat zuhur atau salat asar, beliau lupa. Maka Dzulyadain menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anasita au kasarta, apakah engkau lupa ataukah engkau kasar, yaitu mengurangi salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang lain, bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Dzulyadain. Kemudian para sahabat menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang dalam salatnya, dengan itu Nabi SAW kemudian melakukan sujud sahwi. Yaitu sujud yang dilakukan di dalam salat ketika lupa. Dan pelaksanaan sujud ini ada dua. Bisa dilakukan sebelum salam, dan juga bisa dilakukan dengan setelah salam. Kalau dia setelah salam baru diberitahu, maka dia sujud ketika itu. Ketika misalnya salatnya kurang satu rakaat, ketika dia sudah salam dan diberitahu oleh makmum bahwasanya rakaatnya kurang satu, maka dia berkewajiban untuk berdiri lagi menyempurnakan satu rakaat. Setelah itu baru dia sujud sahwi, sujud sahwi, yaitu sujud karena lupa. Jadi dikatakan yang dimaksud dengan sujud sahwi itu karena sujud karena lupa. Ketika seorang lupa atau dia ragu, ragu dari salatnya, maka dia dituntut untuk melakukan sujud sujud sahwi. Dan pertanyaan di sini sudah kita jawab tadi, apakah membaca atau mengucapkan doa istikharah itu mempunyai kesamaan dengan melakukan kunut witir ataukah berbeda? Telah kita sebutkan tadi memiliki perbedaan. Istikharah setelah salam, adapun kunut witir setelah bangkit dari ruku'.